staf SDI Jabunaya Amin. yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid Maqasidut Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang merupakan syarah terhadap kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, bab Ja'a fidzabhi li ghairillah. Bab hadis-hadis dan juga ayat-ayat tentang larangan menyembelih untuk selain Allah. Jadi ini bab tentang menyembelih untuk selain Allah, atau dengan bahasa lain berkurban untuk selain Allah, atau dengan bahasa yang lain mempersembahkan tumbal untuk selain Allah. Bah, masalah tumbal, masalah kurban ini termasuk masalah akidah, masalah tauhid. Buktinya disebutkan di sini, di kitab tauhid. Jadi masalah kurban ini masalah serius. Dan sekedar mengingatkan, sekitar satu bulan lebih lagi, ya hari ini tanggal 30 Syawal ya. Atau bahkan di sebagian kalender ada yang sudah tanggal 1 Dzulqa'dah. Maka sekitar satu bulan, 10 hari lagi kita akan bertemu insya Allah dengan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, pelajaran penting dari ibadah kurban, dari Hari Raya Idul Kurban adalah bahwasanya masalah kurban ini sangat-sangat erat kaitannya dengan masalah tauhid. Sangat-sangat erat kaitannya dengan masalah akidah. Di setiap kitab yang bicara tentang tauhid dan akidah itu biasanya akan membahas tentang masalah kurban, masalah menyembelih. Maksudnya menyembelih adzabhu itu adalah ibadah dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di sini. Penulis kitab tauhid membawakan beberapa ayat dan hadis. Yang pertama, qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, yang ini merupakan perkataan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala firman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Ibrahim, bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu hanya bagi Rabb semesta alam, bagi Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Dengan itulah aku diperintahkan, itu untuk mentauhidkan Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama berserah diri untuk melakukan hal tersebut. Dan aku orang yang bersegera berusaha menjadi orang yang paling terdepan, paling pertama untuk bertauhid, untuk mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Surat Al-An'am 162 sampai 163. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada seluruh umatnya, kepada seluruh hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk mempersembahkan salat dan ibadah nusuk. Nusuk biasanya artinya menyembelih. Ibadah adzabah menyembelih hanya kepada Allah. Salat menyembelih hanya boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan juga ayat ini dalil bahwasanya sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman beliau sudah ada ibadah salat dan juga sudah ada ibadah menyembelih. Walaupun dengan tata cara atau rincian-rincian hukum yang sedikit berbeda dengan sholat atau menyembelih di zaman sekarang. Ya, kemudian wa qauluhu fa shalli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar, Allah Ta'ala katakan fa shalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, salatlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanhar, dan menyembelihlah. Ini maksudnya fasholli rabbika wanhar lirabbika. Wanhar lirabbika. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Artinya salat hanya untuk Allah, salatlah hanya untuk Allah dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Surat Al-Kautsar ayat kedua. Maka ayat ini jelas bahwasanya ibadah menyembelih, ibadah kurban, ibadah dzabah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata. Dari sini kita dapati bahwasanya menyembelih kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan. Seperti praktek yang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Mereka mempersembahkan tumbal, menyembelih untuk selain Allah, dipersembahkan kepada jin. Seperti kalau ingin bangun jembatan, ya ingin bangun hotel, ingin bangun apartemen, ingin bangun rumah, supaya keyakinan mereka supaya aman, supaya selamat, supaya lancar, maka mereka persembahkan tumbal. Mereka sembelih, biasanya kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing. Dan ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada jin. Yang diyakini jin ini menunggu, ya, menunggu lahan tersebut. Ya kalau ini jembatan, maka jin jin itu menunggu sungai tersebut. Atau kalau ini hotel, ya maka dipersembahkan kepada jin yang menunggu lahan tersebut. Jadi menyembelih untuk jin. Nah, ini termasuk kesyirikan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh sebagian petani. Terutama di masyarakat kita, masyarakat Jawa. Banyak mereka ketika ingin menanam padi supaya hasilnya melimpah, yang mereka meyakini demikian, mereka persembahkan sesajen untuk Dewi Sri. Ya, bahkan lebih parah lagi, ini kepada Dewi. Bukan kepada jin, tapi kepada Dewi. Dewi ini kan temannya dewa gitu ya. Sesembahan-sembahan agama lain. Kalau sudah dewa-dewi ini sudah sesembahan agama lain. Dipersembahkan kepada Dewi Sri dengan keyakinan akan menambah hasil panen. Maka ini juga sama. Mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk kesyirikan. Kemudian kita baca hadis An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepadaku yang isinya empat kalimat. Yang pertama, kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka selain menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar, yang merupakan kedzaliman yang paling besar, juga pelakunya dilaknat oleh Allah. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ya kata Nabi, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'ana Allahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Anak yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang mencela kedua orang tuanya, mencaci maki, berkata-kata buruk kepada kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala melaknatnya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا. Allah melaknat orang yang membela, awa artinya membela, nasara, menolong, mensupport, awa ay nasara, menolong, mensupport, membantu, membela, muhdithan, orang yang melakukan bid'ah, melakukan perkara baru dalam agama. Maka melakukan kebid'ahan, bahkan membantu kebid'ahan tidak hanya tertolak, kalau hanya tertolak ringan. Ya, cuman capek saja, tapi tidak hanya itu. Selain tertolak juga berdosa. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kalau kesesatan berarti dosa pelakunya. Dan selain tertolak, selain dosa juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang membantu pelaku kebid'ahan, apalagi yang melakukannya. Ya, dengan melakukan dengan qiyas aulawi kita bisa dapati selain yang membantu, yang melakukan juga dilaknat. Ya Rabbi. Kalau yang bantu saja dilaknat, apalagi yang melakukan. Maka tidak boleh ya membantu kebid'ahan sama sekali. Kalau keluarga kita ada yang melakukan acara bid'ah, tidak boleh bantu. Enggak boleh bantu masak. Enggak boleh bantu dana. Enggak boleh bantu apapun. Bantu pun enggak boleh. Kita katakan, ngapunten, mohon maaf, saya enggak bisa bantu. Ini harusnya acara ini enggak boleh, enggak ada. Ngapunten, untuk yang ini saya enggak bantu dulu. Saya enggak setuju. Kalau jenengan mau lanjutkan, silakan. Saya enggak ikut campur. Seperti itu. Ya. Jadi jangan bantu. Ya, sudah ngaji, sudah paham sunnah, masih bantu acara bid'ah. Dengan alasan, oh, saya kan enggak hadir. Ya dilarang bukan hanya hadir, bukan hanya ikut, tapi membantu juga dilarang, enggak boleh. Ini harus diperhatikan. Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang bantu pelaku kebid'ahan. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok di tanah. Artinya orang yang menggeser patok supaya dia dapat tanah lebih. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang rakus sama dunia, tidak takut kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, barang siapa yang mengubah-ubah, barang siapa yang mengambil tanah yang bukan miliknya, qawwaqallahu alaihi yaumal qiyamah. Allah akan timpakan, ya Allah akan ambrukkan tanah itu nanti di hari kiamat kepada dia. Nanti di hari kiamat diambrukkan ke dia. Waliyadzubillah. Jadi ngeri sekali. Orang yang mengubah-ubah patok tanah supaya dia dapat tanah lebih, ini dilakukan oleh Allah dan diancam dengan azab yang pedih di akhirat. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Karena menunjukkan menyembelih untuk selain Allah hukumnya haram. Dan tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Tidak ada khilafiyah. Semua ulama sepakat. Ulama ijma, semua madhab sepakat menyembelih untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Saya akan bacakan keterangan dari Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Karena kebanyakan masyarakat kita mazhab Syafi'i. Mereka berdua mengatakan, wa'lam anna dhabha lil ma'budi wa bismihi nazilun manzilatas sujudi. Ketahuilah bahwasanya menyembelih untuk selain Allah atau menyembelih dengan menyebut nama selain Allah ini selevel sama seperti sujud kepada selain Allah. Wa kullu wahidin minhuma min anwa'i ta'zim wal ibadah. Dan dua-duanya termasuk bentuk pengagungan dan ibadah kepada selain Allah. Al-makhsusah billahi ta'ala alladhi huwa al-mustahiqu lil ibadah. Yang ibadah itu harusnya khusus bagi Allah. Dialah Allah yang berhak satu-satunya untuk mendapatkan ibadah. فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ جَمَادٍ فَالصَّنَمِ عَلَى وَجْهِ تَعْظِيمٍ وَالْإِبَادَةِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِحَتُهُ. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, baik yang disembelih itu adalah hewan, ya, yang disembelih adalah hewan, atau yang dipersembahkan itu adalah benda mati, jamad, yang dipersembahkan adalah benda, dipersembahkan untuk berhala, ya, dipersembahkan untuk dewi, dewa, ala wajhi ta'zim wal ibadah, dengan tujuan untuk mengagungkan atau untuk beribadah kepada mereka, maka lam tahilla dhabihatu, maka sembelihnya tersebut tidak halal, tidak boleh dimanfaatkan. Ya, jadi kalau misalnya ada petani yang dia mempersembahkan ayam ingkung untuk Dewi Sri, maka tidak boleh ayam ingkung ini dimakan. Jadi ada apa namanya cerita anak-anak gitu ya, yang kalau lapar nanti ke sawah ya, terus nanti dapat ayam ingkung dimakan. Karena dia tahu nih biasanya petani suka mempersembahkan ayam ingkung untuk Dewi Sri, ya, daripada eman mendingan dimakan. Ini nggak boleh dimakan, ini haram, tidak halal, ayamnya tidak halal, walaupun yang makan ini apa namanya tidak setuju dengan perbuatan pemberi sesajen ini. Ini anak-anaknya niatnya, wah ini orang syirik ini, kasih sesajen, mendingan daripada syirik, mending tak makan. Ini nggak boleh, tidak halal, ya, apa namanya ayam ingkungnya. Wa kana fi'luhu kufran, dan kata An-Nawawi dan kata Ar-Rafi'i ya, perbuatannya adalah perbuatan kufur. Kaman yasjudu li ghairillahi ta'ala sajdata ibadatin, sebagaimana orang yang sujud kepada selain Allah dengan sujud ibadah. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Ini Imam Nawawi ini ya. Banyak orang nukil Imam Nawawi dalam masalah fikih saja, padahal beliau juga perhatian dalam masalah akidah. Beliau katakan menyembelih untuk selain Allah ini kekufuran. Bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Kesyirikan. Seperti orang sujud kepada selain Allah. Dan tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Dan jangan tertipu dengan perkataan sebagian budayawan. Budayawan lah atau cendekiawan yang mereka mengesankan seolah-olah ini masalah khilafiyah. Maksudnya orang memberikan sajen itu bentuk syukur. Ya. Untuk syukur atas hasil panen macam-macam. Sebagai bentuk syukur kepada alam. Oh, syukur kepada alam. Syukur kepada Allah. Bukan kepada alam. Jadi mereka mengaburkan kesyirikan. Ya. Seolah-olah ini bukan syirik. Sehingga konsep syirik dan tauhid jadi kabur. Padahal tidak ada khilafiyah di antara ulama. Ulama madzhab apapun. Semuanya mengatakan menyembelih untuk selain Allah, mempersembahkan tumbal selain Allah, sajin selain Allah itu syirik. Ya, perkataan budayawan enggak diterima ya. Budayawan bukan ulama ya. Tidak diterima. Ya, kemudian kita baca hadis selanjutnya. Wan Tariq bin Shihab, dari Tariq bin Shihab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin. Ada orang yang masuk surga karena lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Para sahabat nanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Gimana ada orang kok masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat? Qala, Nabi katakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang laki-laki yang mereka jalan melewati sebuah kaum. Yang kaum ini punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang kaum ini tidak memperbolehkan untuk melewati tempat tersebut sampai mereka mempersembahkan sesuatu, sesajen kepada berhalanya. Qalu li ahadihima qarrib. Maka kaum tersebut mengatakan kepada orang yang pertama, ayo kamu persembahkan sesuatu. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Maka kata orang yang pertama, saya enggak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Kalau begitu, pokoknya apa saja lah. Persembahkan walaupun hanya seekor lalat. Kamu cari lalat, kamu persembahkan. Ini sudah boleh. Ini kata kaum tersebut. Faqarraba dzubaban faqallu sabilahu fadakhala an-nar. Maka akhirnya orang yang pertama pun mempersembahkan lalat, kemudian dibiarkan untuk lewat. Fadakhala an-nar, kemudian masuk neraka. Ya, Allah jadikan orang yang mempersembahkan lalat tadi sebagai penghuni neraka karena mempersembahkan lalat untuk selain Allah. Qalu lil akhar qarrib, kemudian kaum tadi bicara kepada orang yang kedua, ayo kamu beri sajen, beri sembahan, beri tumbal. Qala ma kuntu la uqarriba li ahadin ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Orang yang kedua ini mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan sesembahan apapun kepada selain Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Maka kaum tersebut pun memenggal leher orang tadi sehingga dia pun masuk surga. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, namun hadis ini ada masalah, ya. Hadis ini dikatakan oleh para ulama ini hadis yang dhaif. Hadisnya lemah. Ada tiga masalah dalam hadis ini. Yang pertama, adanya an'anah dari salah seorang perawinya yang bernama Al-A'mash. An'anah dari Al-A'mash. Dan Al-A'mash itu mudallis, sehingga kalau dia melakukan an'anah, mengatakan an, maka hadisnya dhaif. Kemudian, yang kedua, Tariq bin Shihab, itu adalah sigar sahabi. Sahabat yang ketika Nabi masih hidup, dia masih kecil. Maka sangat kecil kemungkinannya Tariq bin Shihab mendapatkan hadis ini dari Nabi. Karena ketika dia masih kecil. Sehingga sehingga kata para ulama ada keterputusan. Kemudian masalah yang ketiga, didapati riwayat yang lain dari hadis ini, ternyata hadis ini mauquf, hanya sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi. Bukan dari Nabi, tapi perkataannya Salman Al-Farisi. Bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Salman. Dan riwayat yang mauquf ini sahih. Ya, kalau riwayat yang sampai yang sampainya hanya kepada Salman Al-Farisi, ini riwayatnya riwayat yang sahih. Adapun riwayat yang kepada Nabi, riwayat yang lemah. Ada tiga masalah dalam hadis ini. Sehingga ya, sebagian ulama ada yang mensahihkan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dia mengatakan an'ana dari Al-Amash itu enggak masalah. Kemudian Tariq bin Shihab itu memang tidak mendengar hadis dari Nabi, sehingga ini hadis yang mursal, tapi Tariq bin Shihab sendiri sahabat. Makanya termasuk mursal sahabi. Dan mursal sahabi itu sahih. Mursal sahabi sahih. Kalau mursal dari selain sahabat, ya tidak sahih. Sehingga Syekh bin Baz mensahihkan hadis ini. Namun yang rajih wallahu a'lam, ini hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Karena tadi, ada tiga masalah tadi. Ya. Masalahnya bukan hanya dua, bukan hanya satu, tapi ada tiga masalah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini. Maka ala kulli hal, ulama yang mengatakan dhaif, ulama yang mengatakan dhaif juga khilaf. Apakah hadis ini maknanya sahih, ataukah hadis ini maknanya tidak sahih, maknanya juga salah, keliru. Sebagaimana mengatakan, hadis ini walaupun dhaif, maknanya sahih. Itu bahwasanya orang yang mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, itu melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Ya, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, belum bertobat, dia masuk neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sebagaimana mengatakan hadis ini maknanya tidak sahih. Karena bagaimana mungkin orang yang tadi mempersembahkan talat itu masuk neraka, padahal dia itu dipaksa. Ya, padahal dia dipaksa. Kalau enggak persembahkan lalat, nanti dipenggal kepalanya. Nanti kan ini ada ikrah, ada pemaksaan. Dan pemaksaan, adanya ikrah, ini salah satu udzur orang sehingga tidak bisa dikafirkan. Kalau orang melakukan kesyirikan, kekufuran, karena dipaksa, ikrah, maka ini udzur, sehingga dia tidak termasuk yang dikafirkan. Ala kulli hal, bagi ulama yang mengatakan hadis yang dhaif, selesai. Ya, hadis ini ya sudah selesai. Karena dhaif itu nggak perlu kita perpanjang masalahnya. Mau maknanya sahih, mau tidak, ini hadis dhaif. Ya, namun, bagi ulama yang mengatakan hadis ini sahih, ya, atau yang mengatakan maknanya sahih, ya, maka mereka membahas. Mereka membahas masalah ini. Ya tadi, sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini maknanya nggak benar. Selain dhaif juga maknanya nggak benar. Tapi ulama yang mengatakan hadis ini sahih, seperti Syekh bin Baz tadi, atau yang mengatakan hadis ini dhaif tapi maknanya sahih, mereka menjawab bahwasanya laki-laki tadi walaupun dipaksa, ya, atau laki-laki tadi dia mempersembahkan lalat dan dia masuk neraka karena dia tidak termasuk orang yang memenuhi syarat ikrah, syarat-syarat orang yang dapat uzur karena ikrah. Karena syarat adanya uzur karena ikrah itu ada 4 syarat. Orang dikatakan terpaksa, ya, sehingga dia dapat uzur karena terpaksa, itu ada 4 syarat. Yang pertama, orang yang memaksa itu punya kemampuan untuk melaksanakan ancamannya. Ya. Kalau nggak persembahkan sajen, dibunuh. Nah, dia mampu untuk melakukan pembunuhan itu. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sangkaan kuat akan dilaksanakannya ancaman tersebut, bukan hanya menggertak gitu ya, bukan hanya nakut-nakuti, tapi memang dia akan lakukan itu. Ada seakan kuat akan dilakukan ancaman tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, ancamannya berupa perkara yang membahayakan, ya, seperti akan dibunuh, ya, seperti akan dibunuh keluarganya, ya, atau yang lainnya, membahayakan. Kemudian syaratnya keempat, ketika dia melakukan maksiat atau kekufuran yang terpaksa tersebut, hatinya masih tetap pada keimanan. Hatinya menyangkal, hatinya merasa, hatinya mengingkari gitu ya. Hatinya nggak serak, nggak setuju sebenarnya. Dia melakukannya karena terpaksa saja untuk menyelamatkan diri. Jadi kata para ulama yang mengatakan ini hadis ini maknanya sahih, mereka mengatakan, laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini masuk neraka, dia tidak memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya di mana? Pertama, karena dia mungkin ada cara lain untuk menyelamatkan diri. Karena kan ini orang mau lewat saja. Mau lewat, kemudian kalau nggak ngasih sajen, nggak boleh lewat. Ya sudah, kan pulang saja. Nggak usah lewat. Beres, selesai. Kenapa harus mempersembahkan sajen segala? Ada cara lain. Ini tidak terpaksa. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya dia melakukan penyembelihan, melakukan pemberian sajen berupa lalat itu tanpa diingkari dalam hatinya. Jadi dia ketika disuruh, ya udah oke. Okay. Oh biasa. Oh cuma lalat. Oh nggak apa-apa. Seperti itu jadinya. Oh cuma persembahkan lalat ya. Oh gampang. Saya nggak masalah. Seperti itu. Dia lakukan itu tanpa ada penyangkalan dalam hati, tanpa mengingkari. Sehingga dia tidak mendapat uzur berupa ikrah. Tidak dikasih uzur karena ikrah, karena terpaksa. Sehingga dia masuk neraka. Jadi ini sedikit pembahasan tentang hadis Tariq bin Shihab. Ya, namun tadi kata Syekh Albani, hadis yang dhaif dan yang sahih adalah maksudnya hadis ini hanya mauquf dari Salman Al-Farisi. Dan beliau mengatakan annahu yadhhar li annahu minal israiliyat allati kana talqaha an asyadihi hina makana nasraniyan. Yang paling kuat bahwasanya riwayat ini adalah dari Salman Al-Farisi saja, cerita dari Salman Al-Farisi yang dia dapati dari israiliyat. Ya, kalau ada yang tanya, ada dua laki-laki tadi yang melewati sebuah kaum penyembah berhala. Ini dua laki-laki ini hidupnya kapan? Apa di masa Nabi? Apa di masa sebelum Nabi lahir? Atau di masa zaman dahulu? Nah, kata Syekh Albani, yang tepat ini Israiliyat. Cerita Bani Israel. Orang zaman dulu. Yang kisah ini didapati oleh Salman Al-Farisi dari tokoh-tokoh Nasrani ketika dia masih Nasrani. Karena Salman Al-Farisi ini melewati beberapa fase agama. ya, mencari kebenaran, mencari agama yang benar ke beberapa agama, pernah menjadi Nasrani, walaupun nanti akhirnya beliau berakhir menjadi seorang Muslim. Jadi ini kisah Israiliyat, yang sahih ini kisah Israiliyat yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Ya, wallahu a'lam. Terlepas dari pembahasan masalah hadis ini, masalah hadis Tariq bin Syihab ini, kita ambil intinya saja bahwasanya hendaknya kita jauhi semua bentuk perbuatan mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Itu saja, ya. Terlepas dari semua pembahasan tadi, intinya hendaknya kita jauhi semua bentuk penyembahan, semua bentuk persembahan sajen, persembahan tumbal, persembahan kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun walaupun kecil, walaupun simple, walaupun sedikit. Semuanya kita jauhi. Ya, kemudian kita masuk ke syarahnya. Syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab dalil-dalil tentang larangan menyembelih untuk selain Allah. Ai annahu syirkun. Maksudnya bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Fa inna nusus al-kitab wa sunnati sharihatun fil amri bi dzabhi lillah. Karena dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat-sangat tegas untuk memerintahkan menyembelih hanya untuk Allah. Wa ikhlasi dzalika liwajhihi, dan mengikhlaskan ibadah menyembelih hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama hiya sharihatun bidzalika fi sholati. Sebagaimana juga Allah perintahkan demikian dalam masalah ibadah salat. Salat hanya untuk Allah, maka demikian juga menyembelih hanya untuk Allah. Faqad qaranallahu adzbaha bis-salati fi iddati mawadhi'a min kitabih. Allah taala sering kali menggandengkan menyembelih dengan ibadah salat dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Maka ini bicara tentang urgensi ibadah menyembelih. Bahwasanya levelnya seperti ibadah sholat. Sering kali Allah gandengkan tadi seperti dalam surat Al-An'am. Ya, kul inna sholati wa nusuki. Sholat dan menyembelih. Di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sholat dan menyembelih. Sama. Dan ikhwah fillah wa akhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang keutamaan ibadah menyembelih, di sana tidak disebutkan secara spesifik apa keutamaan, apa fadilah dari apa namanya ibadah udhiyah, ibadah menyembelih. Walaupun ada sebagian hadis, walaupun itu hadis yang dhaif, bahwasanya hewan yang akan disembelih itu menjadi kendaraan kita melewati shirath. Jadi kalau yang disembelih itu onta, ya, maka nanti ontanya akan bantu kita melewati shirath. Kalau kambing, maka nanti kambingnya akan bantu kita melewati shirath. Ini hadisnya dhaif. Dan Rasulullah SAW sendiri kurbannya paling sering adalah kambing. Ya. Kalau memang itu kendaraan, maka harusnya yang paling gede, yang paling cepat, ya kan? Kambing sama onta ya lebih cepat onta. Tapi nyatanya Rasulullah seringnya ibadahnya kurbannya adalah kambing. Jadi tentang masalah hewan-hewan kurban akan menjadi kendaraan melalui suratnya hadis yang dhaif. Sehingga isinya nggak boleh kita yakini, dan isinya juga isinya tidak sahih. Nah, jadi fadilah dari ibadah menyembelih tidak disebutkan secara spesifik, namun sudah cukup ketika Allah Ta'ala gandengkan antara ibadah sholat dengan menyembelih di beberapa tempat dalam Al-Quran, menunjukkan ternyata pahala dari ibadah menyembelih, ibadah kurban, betapa agungnya ibadah ini karena digandengkan dengan ibadah agung yang lain, itu sholat. Sholat lima waktu. Sholat agung. Ya. Dia kalau ditinggalkan bisa mengeluarkan dari Islam. Dia kalau dikerjakan menghapuskan dosa-dosa. Dia merupakan ibadah amaliyah yang dihisab pertama kali di hari kiamat dan seterusnya. Dan ini digandengkan dengan ibadah kurban. Maka seperti itulah keagungan ibadah kurban. Wa idza thabata anna dhabha lillahi min ajli al-ibadati wa akbari ta'ati. Fadhabu li ghairi lillahi syirkun akbaru mukhrijun an dairatil Islam. Kalau Anda sudah paham bahwasanya menyembelih untuk Allah merupakan ibadah yang paling agung dan merupakan ketaatan yang paling besar, maka menyembelih kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ia mengeluarkan pelakunya dari area Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka sing beliau katakan menyembelih kepada selain Allah adalah syirik akbar. Karena syirik ada dua, ada syirik akbar dan syirik asgar. Dan syirik akbar kaidahnya semua bentuk ibadah kepada selain Allah itu syirik akbar. Dan menyembelih kepada selain Allah itu ibadah kepada selain Allah, maka dia termasuk syirik akbar. Fa inna hadd asy-syirki al-akbar wa tafsirahu alladhi yajma'u anwa'ahu wa afradahu ayusarrifa al-abada naw'an wa fardan min afradil ibadati li ghairillah. Karena batasan syirik akbar dan makna dari syirik akbar yang batasan atau makna tersebut menggabungkan semua jenis-jenis dan dari syirik akbar yaitu ayusarrifal abdu naw'an wa fardan aw fardan min afradil ibadati li ghairillah. Ketika seorang hamba memalingkan satu saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan satu ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Ya, satu saja sudah syirik akbar. Apalagi kalau dua, ya, kalau tiga. Nah, jadi ini patokan syirik akbar. Semua bentuk ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. فَكُلُّ اعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ. Maka semua keyakinan, semua perkataan, dan semua amalan yang terdapat dalil yang sahih bahwasanya dia diperintahkan dalam syariat. Fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlasun. Maka menyerahkan semua itu, ya, keyakinan, perkataan, dan amalan yang diperintahkan dalam syariat, kita serahkan kepada Allah, itulah tauhid. Ya, kita serahkan hanya kepada Allah, itulah tauhid, itulah iman, itulah ikhlas. Wasarfu li ghairihi syirkun wa kufrun. Sedangkan kalau diserahkan kepada selain Allah, itulah kesyirikan dan kekufuran. Falaika bihadha dhabiti li syirkil akbar. Maka hendaknya Anda ingat-ingat, kata beliau. Ingat-ingat patokan dari syirik akbar ini. Alladzi la yashuddu anhu syai'un, yang patokan ini tidak ada pengecualiannya sedikit pun. Ini patokan yang sudah mapan. Sudah komprehensif mencakup semua bentuk syirik akbar. Maksudnya menyerahkan satu jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau diserahkan kepada selain Allah maka itulah syirik akbar. Contohnya mempersembahkan salat kepada selain Allah, puasa untuk selain Allah, haji untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka ini syirik akbar. Kama anna hadda syirkil asghari huwa kullu wasilatin wa dhari'atin yutatarraqu minha ila syirkil akbari minal iradati wal aqwali wal af'ali allati lam tablugh rutbatal ibadah. Sedangkan patokan dari syirik asghar adalah semua wasilah, semua sarana, semua dari'ah, semua sarana sama yang menjadi perantara kepada syirik akbar. Baik berupa iradat, baik berupa keyakinan, atau perkataan, atau perbuatan yang tidak sampai level ibadah. Tidak sampai level ibadah. Seperti mengatakan demi Rasulullah. Mengatakan demi Rasulullah ini bersumpah atas nama selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa li ghairillahi kufrun, au syirkun, Dan siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka itu adalah kekufuran atau kesyirikan. Namun ini kufur atau syirik asghar. Karena akan menjadi sarana menyembah Rasulullah. Ketika mengucapkan demi Rasulullah, maka itu tidak sampai level ibadah. Hanya untuk menekankan perkataan, menekankan persaksian gitu ya. Tapi akan mengantarkan kepada penyembahan kepada Rasulullah kalau terus-terusan dilakukan. Ya, sehingga ini merupakan syirik asghar karena dia sarana kepada syirik akbar. Dan semua sarana kepada syirik akbar itu adalah bentuk syirik asghar. Ya, seperti memakai jimat tapi berkeyakinan Allah yang memberikan maslahat, Allah yang memberikan mudarat. Jimat ini hanya sebab. Iya, berkeyakinan demikian, ini tidak sampai syirik akbar. Tapi ini syirik asghar. Karena menjadi sarana menuju kepada syirik akbar nantinya. Fa'alaika bihadaini dhabitaini lisyirkil akbar wal asghar. Maka hendaknya Anda ingat-ingat dengan baik dua kaidah tentang patokan syirik akbar dan patokan syirik asghar ini. Fa'innahu mimma yu'inuka an ala fahmil abwabi sabiqati walahiqah min hadal kitab. Karena patokan ini, kaidah ini akan membantu Anda memahami bab-bab yang sudah berlalu dan juga bab-bab yang akan datang dari kitab ini, kitab Tauhid. Wabihi yahsulu lakal furqan bainal umuri allati yakthuru ishtibahuha. Dan dengan Anda memahami patokan di atas, Anda akan mampu untuk membedakan antara perkara-perkara yang seringkali mirip-mirip. Ya, mirip-mirip ini syirik asghar atau syirik akbar. Atau ini jangan-jangan bukan syirik. Kadang-kadang orang tidak paham di sana. Ya. Ketika orang berdoa di kuburan wali. Kamu ngapain sih berdoa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Iya, berdoanya kepada Allah. Kalau orang tidak paham patokan tadi, akan mengatakan, oh nggak apa-apa. Kalau berdoanya kepada Allah nggak apa-apa. Lanjutkan. Silakan gitu. Tapi kalau orang paham, oh ini lama-lama akan membawa kepada syirik akbar. Kenapa berdoanya harus di kuburan? Kenapa juga kuburan wali? Ya? Kenapa juga harus safar jauh-jauh naik bis? Ya. Berdoa kan bisa di rumah. Berdoa di masjid. Allah mendengar. Maka dari sini kita mengetahui ini akan menjadi sarana menuju kepada syirik akbar, menuju kepada penyembahan kepada si wali tersebut. Sehingga ini termasuk syirik asghar. Wallahul musta'an. Kemudian kita baca masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masail, ada beberapa faidah. Al-ula yang pertama, tafsiru qul inna salati wa nusuki. Dalam bab ini ada penjelasan terhadap tafsir ayat qul inna salati wa nusuki. Bahwasanya ayat ini bicara tentang larangan menyembelih kepada selain Allah. Dan juga perintah bahwasanya sembelihan itu hanya boleh ditujukan hanya kepada Allah semata. Itu tafsirnya. Kemudian juga dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, hidupku dan matiku. Bahwasanya hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini juga perintah kepada kita bahwasanya hidup dan mati kita itu hendaknya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bahwasanya kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Ta'ala firman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, untuk menyembahku, mentauhidkan aku. Maka kita ada untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang mengatakan hidup dan matiku untukmu, wahai kekasihku. Ini perkataan syirik. Gak boleh. Ya. Walaupun ini termasuk syirik asghar. Karena semua kesyirikan dalam lafaz tanpa disertai niat kesyirikan, maka ini syirik asghar. Semua syirik dalam lafaz seperti tadi bersumpah dengan nama selain Allah demi Rasulullah. Dia tidak berniat menyembah Rasulullah, cuma dia mengatakan seperti itu, makanya syirik asghar. Maka demikian juga orang yang mengatakan, hidup dan matiku untukmu, wahai kekasihku, wahai fulanah. Nah, ini kesyirikan ini. Ya, ini bukan malah romantis ya. Ini banyak apa namanya akhwat-akhwat yang apa namanya ya akhwat-akhwat yang suka cinta monyet ini ya. Ini digombali seperti itu langsung kelepek-kelepek ya. Wah dikira, wah ini romantis sekali. Wah hidupku matiku untuk saya gitu. Padahal ini kesyirikan. Ini orang yang akhwat yang sudah ngaji tahu, wah ini perkataan nggak benar ini. Ini nggak layak jadikan suami seperti ini, bukan romantis. Ya, atau hidup dan matiku untuk apa? Untuk sekolah ini nggak boleh. Punya hidup mati saya untuk sekolah ini. SD itu ya Bunaya, ini nggak boleh. SD itu ya Bunaya apaan? Sampai seperti itu. Ini terlalu lebay. Kelebihan. Atau untuk yang lain, hidup dan matiku untuk apa? Untuk negara. Negara bisa nolong kita di akhirat apa enggak? Enggak bisa. Jadi hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Bukan untuk yang lain-lain. Jadi hati-hati dalam perkataan seperti ini. Kemudian atsaniyah yang kedua, tafsiru fasholli rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini juga larangan menyembelih untuk selain Allah. Dan juga perintah untuk menyembelih hanya kepada Allah semata. Salisa yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man dzabaha li ghairillah. Dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, Nabi menyebutkan yang paling pertama dari empat nasihat, Nabi sebutkan yang pertama adalah larangan atau laknat bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini perkara yang paling serius karena Nabi sebutkan duluan. Ar-Rabi'ah yang keempat, la'nu man la'ana walidayhi. Tentang dilaknatnya anak yang melaknat kedua orang tuanya. Dan anak yang melaknat kedua orang tuanya ini di zaman para sahabat tidak terbayang. Tidak terbayang adanya makhluk seperti itu gitu. Ini ketika Nabi mengatakan la yasubbu rajulun abawaihi. Janganlah seorang anak itu mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat heran, bingung. Ya Rasulullah, mana ada anak mencela kedua orang tuanya? Pokoknya enggak ada, aneh sekali seperti itu. Ini apa namanya di zaman Rasulullah, para sahabat heran, mana ada orang seperti sebejat-bejatnya anak, sebejat-bejatnya orang tua, itu enggak mungkin ada anak mencela kedua orang tuanya. Dan Rasulullah jelaskan, maksudnya adalah ketika seorang anak itu mencela orang tua dari anak yang lain, sehingga anak yang lain ini mencela kedua orang tuanya. Itulah maksudnya seorang mencela kedua orang tuanya sendiri. Nah, jadi di zaman sahabat, di zaman Nabi, orang itu enggak terbayang bagaimana mungkin ada anak mencela kedua orang tuanya. Aneh, heran. Allah musta'an. Jadi di zaman sekarang justru itu malah banyak. Ya, anak mencela orang tua itu banyak. Baik celaan lisan ya. Seperti apapun ya, kalau di Jakarta itu banyak ya. Anak itu membego-begokkan orang tua. Orang tua dibilang bego, bilang bodoh, itu udah sehari-hari itu kita temukan. Allah musta'an. Kemudian manggil orang tuanya dengan namanya. Ya. Ngomel-ngomelin orang tuanya, caci maki orang tuanya depan umum. Atau bahkan kita lihat di berita banyak anak membunuh orang tuanya, menggugat orang tuanya di pengadilan. Allah musta'an. Ini andai kan Rasulullah SAW masih hidup, mungkin Rasulullah heran. Kok bisa seperti ini? Jadi Allah melaknat anak yang mencela kedua orang tuanya. Uminhu antal ana waliday ar-rajul fayal ana walidayk. Di antara bentuk mencela orang tua adalah seseorang melaknat atau mencela orang tua dari anak yang lain, sehingga anak tadi mencela kedua orang tua dia. Di zaman Nabi mencela kedua orang tua itu seperti itu, gitu ya. Bukan kita mencela orang tua kita sendiri, tapi kita mencela orang tua orang lain. Kemudian anaknya balas dendam sehingga mencela orang tua kita. Ini yang dilarang sama Rasulullah. Ya. Maka mencela kedua orang tua sendiri lebih parah lagi daripada itu. Al-Khamisah yang kelima, la'nu man awa muhditan. Wahuwa rajulu yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqullah. Dilaknatnya orang yang membela muhdith. Muhdith itu orang yang membuat-buat perkara baru yang itu merupakan hak Allah. Perkara baru dalam agama itu hak Allah untuk bikinnya, yang mensyariatkannya. Fayaltaji'u ila man yujbiruhu min dzalika. Dan dia kembali kepada orang yang mengurus, yang memaksa dia untuk melakukan itu. Ya, intinya orang yang membela, orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama. Yang perkara baru dalam agama, atau perkara agama, itu hak Allah untuk membuatnya. Asadisa yang keenam, la'nu man ghayra manaral ardi, wahia al-marasimul lati tufarriqu bain haqqika wa haqqi jarika minal ardi. Dilaknatnya orang yang mengubah-ubah manarul ardh. Manarul ardh, kata beliau, marasim, patok. Yang membedakan antara tanah yang menjadi hak Anda dengan tanah yang menjadi hak tetangga Anda dalam tanah. Yang ngasih batas, ini tanah saya, ini tanah sebelah saya. Dalam bahasa kita, patok. Orang yang ubah-ubah patok itu diancam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa tughayyiruha bi taqdimin aw ta'khirin, baik dimajukan atau dimundurkan. Ini tidak boleh. Sabi'ah yang ketujuh, al farqu baina la'nil muayyani wa la'ni ahli al ma'asi 'ala sabilil umum. Hadis ini menunjukkan dibedakannya melaknat orang secara ta'yin, melaknat orang secara spesifik, secara tunjuk hidung, dengan melaknat pelaku maksiat secara umum. Kalau melaknat secara takyin ini tidak diperbolehkan. Hukum asalnya enggak boleh. Kecuali ada dalil. Enggak boleh melaknat secara takyin. Kecuali ada dalil. Seperti beberapa orang yang Allah sebutkan laknatnya. Seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Fir'aun, dan semisalnya. Adapun kalau tidak ada dalil, maka enggak boleh melaknat. Ya. Di dalam kitab Al-Kabair, Zahabi ada bab di antara dosa besar adalah suka melaknat. Yaitu melaknat secara ta'yin ya, kepada orang. Misalnya ada orang melakukan, misalnya siapa ya? Misalnya katakan saja namanya Mawar gitu ya. Mawar dia keluar rumah pakai parfum. Ya. Dan ada hadis barang siapa ya, wanita yang keluar terkena bakhur, terkena wangi dari asap bakhur, wangi, yang baunya wangi, baunya harum, maka fahiyah zaniyah, fahiyah zaniyah, fahiyah zaniyah, fahiyah zaniyah. Dia adalah pezina, pezina, pezina. Kemudian ada tetangga kita namanya Mawar, keluar rumah pakai parfum. Maka, Mawar kamu pezina. Kata Rasulullah, kamu pezina kok. Ya, makanya ini gak boleh seperti ini. Ini berarti melaknat secara ta'yin, memfonis secara ta'yin, secara spesifik. Kan Rasulullah nggak pernah memfonisi Mawar ya. Rasulullah nggak kenal Mawar, nggak ketemu dengan Mawar. Yang Rasulullah laknat adalah secara umum, secara global. Semua wanita yang menggunakan parfum, keluar rumah, maka Nabi katakan itu pezina. Dijelaskan oleh para ulama maksudnya menyebabkan zina, ya, bukan dia sama seperti pezina betulan, namun dia bisa menyebabkan terjadinya zina. Nah, jadi hati-hati, tidak boleh melaknat, memfonis secara ta'yin. Yang dibolehkan itu melaknat apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya secara umum. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka mereka terlaknat. Mengatakan seperti ini boleh. Orang yang menyembah kuburan, maka mereka terlaknat. Orang yang membangun kuburan, menembok kuburan, maka mereka terlaknat. Orang yang beribadah kuburan, beribadah di kuburan. Orang yang membela pelaku bid'ah, maka mereka terlaknat. Ini boleh. Melaknat secara ta'yin. Kemudian, apa yang melaknat secara umum. Ya. Kemudian, ats-tsaminah. Yang ke-8, hadhil qissatu al-azimatu wa hiya qissatu dzubab. Dalam bab ini ada kisah yang agung, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini kisah yang agung Di sini beliau membenarkan kisah ini dan menyatakan maknanya benar. Yaitu kisah penyembelihan lalat. Dua orang yang masuk surga dan masuk neraka gara-gara lalat. Atas si'ah yang ke-9, kaunuhu dakhalan nara bisababi dzalika adz-dzubabi allati lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Orang ini masuk neraka karena seekor lalat yang dia tidak memaksudkan demikian awalnya, namun dia lakukan hal itu supaya bebas dari keburukan. Namun tadi kata para ulama, dia menganggap hal tersebut okay, tidak masalah gitu. Daripada saya terkena keburukan dia, daripada saya dibunuh, daripada saya disakiti, mendingan saya nggak apa-apa lah, menyembeli lalat. Jadi dalam hatinya tidak ada pengingkaran. Maka karena sebab itulah dia masuk neraka. Al-Asyirah yang ke-10, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'min, fi qulubil mu'min. Kaifa sabara dzalika 'ala al-qatli wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim. Hadis ini memberikan kita ma'rifah, memberikan kita ilmu tentang kadar kesyirikan di dalam hati. Bagaimana kesyirikan dalam hati ini ternyata besar pengaruhnya, walaupun sekedar dalam hati. Dan bagaimana kesabaran menghadapi gangguan, baik itu gangguan berupa qatl, diperangi oleh orang lain, ya, walam yuafiqhum, dan tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, maka unhim lam yatlubu illa al-amala al-zahir. Walaupun yang mereka minta adalah amal al-zahir. Tapi ketika kita bersabar, maka diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita enggak bisa bersabar, diganjar neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berpengaruh itu amalan hatinya. Ya. Yang berpengaruh amalan hatinya. Kalau dia melakukan kesyirikan tersebut secara zahir namun hatinya tetap pada keimanan, hatinya mengingkari, maka dia dapat uzur. Tapi ketika hatinya setuju, hatinya tidak merasa masalah, hatinya menganggap ringan, maka ini yang bermasalah. Al-hadiyah asyarah anna alladhi dakhala nara muslimun. Li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala nara bidubani. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, orang yang masuk neraka tadi dia masih muslim, tidak kafir. Li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala nara bidubani. Karena andaikan dia kafir, maka tidak akan Nabi katakan dia masuk neraka karena seekor lalat. Ini istimbat beliau. Jadi kalau beliau merujukkan, orang yang masuk neraka ini tidak sampai kafir. Namun dia masuk neraka tapi masih muslim. Karena dia melakukan dosa, namun masih muslim. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia kafir, karena dia melakukan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyah asyarah yang ke-12, fihi syahidun lil hadits sahih. Hadis ini merupakan penguat terhadap hadis yang lain, hadis yang sahih, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqina alihi wan naru mithlu dzalika. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Dan neraka juga demikian. Artinya surga itu dekat. Terkadang dengan amalan yang ringan, seseorang dengan sebab amalan tersebut masuk surga. Ya, seperti ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang wanita pezina, dalam riwayatnya lain laki-laki yang ahli maksiat, masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing. Ini amalan yang nampaknya ringan. Memberi minum, bahkan yang diberi minum adalah anjing. Tapi itu menjadi sebab dia masuk surga. Dan juga neraka itu dekat. Lebih dekat daripada tali sendal kita. Di antara contohnya adalah dalam hadis ini, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Maka ini menunjukkan hendaknya kita senantiasa beramal di atas ilmu. Tidak ada yang remeh dalam agama Islam. Semua perkara bisa berakibat fatal kalau kita remehkan. Maka teruslah kita menuntut ilmu sehingga kita tahu mana ini perkara yang menyelamatkan kita, mana perkara yang membinasakan kita. Jangan sampai kita menganggap remeh suatu perkara, padahal ini perkara yang membinasakan kita. Karena tadi, surga dan neraka itu dekat, lebih dekat daripada tali sendal kita. Tsalitsa asyarah, faedah ke-13, ma'rifatu anna amalan qalbi huwa al-maqsudu al-a'zamu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itulah yang menjadi inti, al-maqsud al-a'zam, yang menjadi perhatian utama. Hatta inda ibadatil asnam. Bahkan dalam masalah juga peribadahan kepada berhala. Orang yang beribadah kepada berhala itu bisa beda statusnya. Orang yang melakukan peribadahan di sisi berhala itu bisa beda statusnya tergantung niatnya. Terkadang ada orang beribadah di sisi berhala, dia di sampingnya di berhala dia ibadah. Tapi dia maksudnya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang beribadah di sisi berhala, ibadahnya kepada berhala. Secara zahir nampak sama, tapi yang membedakan statusnya adalah bagaimana maksud hatinya. Bukan berarti kita membolehkan ibadah di sisi berhala, enggak boleh, dijauhi. Tapi dalam penghukumannya bisa beda-beda, itu maksudnya. Penghukumannya bisa beda-beda. Ini ya, yang ini bisa tidak kafir, yang ini bisa kafir. Yang ini bisa tidak syirik, yang ini bisa syirik. Seperti itu. Dan juga yang menunjukkan bahwasanya yang hendaknya kita jadikan perhatian utama, fokus utama adalah keadaan hati kita. Jadi jangan hanya memperhatikan zahir. Zahir itu perlu. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dalam diri kita ada segumpal daging, kalau dia baik, jadi baik seluruh anggota badan, kalau dia rusak, jadi rusak seluruh anggota badan. Jadi amalan anggota badan, amalan zahir ini berpengaruh juga. Karena kalau hati baik, maka otomatis zahir baik. Jadi kalau hati itu saleh, baik, maka zahir juga saleh. Pakai laki-laki berjenggot, tidak isbal, pakaiannya islami, yang akhwat menutup aurat, tidak berdandan, tidak tabarruj. Ya, kalau hatinya baik, pasti demikian. Walaupun kalau zahirnya baik, belum tentu hatinya baik. Jadi walaupun zahir itu berpengaruh dan perlu kita perhatikan, lahiriah perlu kita perhatikan, tapi yang utama itu hati. Ya, yang bagian utama itu hati. Maka hendaknya kita senantiasa mengecek hati kita. Apakah hati kita ini banyak kotoran-kotorannya, banyak penyakit-penyakitnya. Apakah selama ini kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah? Benarkah kita hanya mengharapkan wajah Allah ataukah ada niatan-niatan yang lain? Ini perlu senantiasa kita cek. Jadi Ahlussunnah Salafiyun itu tidak hanya mengajak untuk amalan-amalan yang zahir, tapi justru Salafiyun diserukan oleh para ulamanya untuk mengutamakan masalah hati. Hati kita cek terus, jangan sampai dilupakan. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam bab ini. Dan sebagai penutup, mungkin kita ingatkan, kita motivasi. 1 bulan 10 hari lagi kita akan bertemu dengan hari Idul Kurban, Idul Adha, maka hendaknya di bulan ini sudah mulai kita persiapkan. Saya memotivasi diri saya sendiri dan juga antum sekalian untuk kita bertekad untuk beribadah kurban di Idul Adha. Ya. Nabi mengatakan, "Man hamma bi khairin falam yaf'alha kutiba lahu hasanatun kamilah." Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan, walaupun akhirnya dia enggak ngamalkan karena ada halangan, maka dicatat baginya satu kebaikan. Dia mulai hari ini, mulai bulan ini kita persiapkan. Saya mau kurban. Saya nabung bulan ini 1,5 juta misalnya. Besok gajian 1,5 juta. Jadi 3 juta. Bisa beli kambing yang gede ya, atau kadang bisa beli sapi. Ya, bisa urunan sapi maksudnya. Bisa kurban insya Allah. Ya, mulai hari ini kita persiapkan, kita nabung, kita bertekad. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk beribadah kurban. Ibadah kurban ini ibadah yang mencerminkan tauhid kita. Karena tadi, Fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Allah semata dan juga menyembelihlah untuk Allah semata. Ini mencerminkan tauhid. Maka orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang aku bertauhid, jangan sampai dia punya kemampuan tapi tidak berkurban. Ini kurang kurang layak gitu ya. Jadi ayo kita berusaha bersiap ya, bertekad untuk nanti di Idul Kurban kita bisa berkurban insyaallah. Demikian, sallallahu alaihi nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita persilakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, ini pertanyaan yang bagus. Apa hukumnya menyembelih yang bukan dalam rangka ibadah? Atau bagaimana penyembelihan yang selain yang tadi dibahas, untuk makan-makan ya dan lainnya? Ini dibahas juga oleh para ulama. Disebutkan dalam syarah salah satu usul ya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Beliau sana sebutkan ada beberapa sembelihan yang tidak ditujukan kepada Allah, namun itu boleh. Yang pertama, sembelihan untuk walimah. Ya. Atau sembelihan dalam rangka menjalankan syariat. Ya. Seperti sembelihan untuk walimah, sembelihan untuk memulaikan tamu, atau semisalnya. Ya. Bukankah Nabi katakan, awlim walau bisyatin. Menyembelihlah walaupun berwalimahlah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi perintahkan, ayo sembelih untuk walimah. Kemudian juga Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Hadis sahih Bukhari Muslim juga. Dan zaman dahulu ya, ketika ada tamu tuh biasanya disembelihkan. Ya, di zaman Nabi, ketika ada tamu biasanya nyembelih. Imam nyembelih kambing, imam nyembelih onta, ya, atau yang lain. Ya, maka ini sembelih-sembelihnya hukumnya boleh, bahkan ini berpahala. Ya. Imam hukumnya sunnah, imam hukumnya wajib. Tadi walimah, sebagai ulama mewajibkan, sebagai ulama mengatakan sunnah saja. Pendapat jumhur, sunnah, sebagai ulama, seperti Syekh Al-Albani mengatakan wajib. Maka ada yang sunnah, ada yang wajib. Kemudian sembelihan yang perkaranya yang hukumnya mubah, yaitu nyembelih untuk dimakan. Ini dibolehkan. Bukankah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan untuk dimakan. Ya, seperti Allah Ta'ala katakan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Bukankah tidakkah mereka melihat bahwasanya kami menciptakan an'aman, binatang-binatang ternak, mimma amilat aydina, dengan tangan kami. Fahum laha malikun, yang binatang ini kalian bisa kuasai, ya, bisa kalian angon, ya, bisa kalian ternak, kalian sembelih. Di akhir ayat Allah katakan, faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Ada yang kalian jadikan sebagai hewan tunggangan dan ada yang kalian jadikan sebagai makanan. Ya, dalam surat Yasin itu. Nah, jadi kata Allah, Allah ciptakan hewan ternak untuk dimakan, berarti boleh disembelih. Ya. Gimana caranya kalau Allah ciptakan hewan ternak terus boleh dimakan tapi enggak boleh disembelih? Ya, ini enggak mungkin ya, masa dimakan langsung? Enggak mungkin. Ya, jadi ini sembelihan yang boleh ya, dengan syarat menyembelihnya dengan cara yang syar'i, ya, dengan cara yang syar'i, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi boleh menyembelih untuk sekedar dimakan, menyembelih ayam, menyembelih kambing untuk dibikin sate, ya, dibikin tongseng, ini hukumnya mubah-mubah saja. Ya, juga menyembelih sapi, hukumnya mubah-mubah saja. Dan juga ini bantahan untuk vegetarian, ya, bantahan untuk veggie. Yang mereka mengatakan nggak boleh ini menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyakiti kambing. menyakiti sapi, kejam sama sapi. Enggak. Allah yang katakan, wa minha ya'kulun. Sebagiannya kalian makan. Enggak mungkin kalau menyembelih kambing, sapi itu zalim, tapi Allah sebutkan. Berarti Allah menyebutkan kezaliman. Allah menyetujui kezaliman, kan enggak benar. Maka enggak boleh ya, para ulama mengatakan enggak boleh menjadi vegetarian. Enggak boleh. Meyakini haramnya apa yang dihalalkan Allah ini enggak boleh. Demikiannya, Allah a'lam. Apa hukum menjual? Menjual apa, Pak? Jual beli hewan. Iya. Pada asalnya jual beli itu mubah, ya. Kaidah mengatakan al-aslu fil mu'amalat al-hilu wal ibahah. Hukum asal muamalah itu halal dan mubah. Maka demikian juga jual beli binatang hukum asalnya mubah. Nah, tidak perlu kita cari ada nggak dalilnya, nggak perlu. Ada nggak dalil yang membolehkan untuk jual beli burung, jual beli kambing, sapi, nggak perlu kita cari dalilnya karena hukum asalnya mubah. Kecuali kalau ada larangannya. Dan untuk kucing ada hadis. Dari Abu Zubair Al-Makki. Sa'altu Jabiran an thamanin kalbi was sinnaur. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hasil jual beli kucing dan hasil jual beli kalb anjing dan sinnaur. Sinnaur ini artinya kucing. Qala kata Jabir, zajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an dalika. Nabi SAW melarang itu. Melarang hal tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadisnya sahih, ya kata Jabir, Nabi melarang mengambil keuntungan dari jual beli kambing, jual beli anjing dan jual beli kucing. Walaupun di sana ada pembahasan, ya, ada ulama membedakan nih kucing yang bagaimana dulu. Ada kucing yang dibolehkan, ada kucing yang tidak bolehkan. Sebagian ulama ada yang merinci, namun wallahu a'lam yang lebih hati-hati dan lebih rajih adalah hendaknya tidak perlu. Ya. Atau tidak boleh mengambil keuntungan atau mencari penghasilan dari jual beli kucing. Kalau jual beli anjing banyak dalilnya yang melarang. Tapi kalau jual beli kucing hadis ini. Setahu saya satu hadis ini maka hendaknya dijauhi. Jangan menjual kucing atau membeli kucing. Kalau pengen punya kucing ya nunggu dapat hadiah gitu ya. Atau kucing liar, dirawat. Itu boleh, tapi kalau beli atau jual ini tidak diperbolehkan. Allah. Kalau burung boleh. Kalau burung enggak masalah jual beli burung selama nanti ketika dibeli kemudian dirawat. Karena ada hadis seorang wanita itu masuk neraka gara-gara kucing. Jadi masuk neraka gara-gara lalat. Kalau ini masuk neraka gara-gara kucing. Tapi bukan karena dia ngasih sajen kucing melainkan karena dia memelihara kucing, kemudian di kandang dan tidak dikasih makan sampai akhirnya dia mati. Ya, jadi kalau kita melihara binatang itu punya tanggung jawab lebih, ya punya amanah gitu. Bukan berarti ini mergo apa dumeh ini binatang, kemudian ya sudah dilalaikan. Enggak. Kalau kita melihara binatang ini kita punya tanggung jawab, punya amanah. Yaitu dengan dirawat, kasih makan semaksimal kemampuan kita. Kalau nggak dikasih makan ini bisa jadi berdosa. Sebagaimana tadi ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia punya kucing, nggak dirawat, mati. Jadi kalau beli beli burung boleh saja, tapi dirawat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Ya, seseorang divonis sebagai pelaku riba karena dia melakukannya. Pelaku riba ini bukan vonis. Pelaku riba ini namanya nama, ya, namanya ism. Ini namanya pelaku riba itu nama, ini bukan vonis. Vonis itu penjatuhan hukum. Hukum kalau dalam fikih itu ada lima, ya, haram, haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Hukum dalam akidah juga ada, ya. Dalam akidah ada hukum kafir, syirik, bid'ah, munafik, fasik. Nah, ini hukum dalam bab akidah. Nah, kalau kita memvonis ini, nah ini yang nggak boleh. Memvonis ini nggak boleh secara sembarangan. Misalnya dia pelaku riba, berarti dia masuk neraka. Nah, ini nggak boleh. Dia pelaku riba, berarti dia orang fasik. Nah, ini harus hati-hati. Kalau memberi nama dia pelaku riba, ya memang kenyataannya dia melakukan riba nggak masalah, ya. Misalnya ada orang main judi, kita namai dia pemain judi, nggak ada masalah karena dia memang main judi, maka ini memberi nama sesuai dengan realita, ini nggak ada masalah. Ya sekadar menamai ini pelaku riba, bukan riba. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita jatuhkan vonis dia itu pasti masuk neraka atau orang fasik, ya, atau orang munafik, atau yang lain-lainnya. Nah, maka ini harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Karena bisa jadi di sana ada mawani, ya, karena dalam masalah tahkim dan masalah memvonis seseorang, baik itu vonis kafir, vonis syirik, musyrik, ya, vonis ahlul bid'ah, atau vonis fasik, ini ada syurut wal mawani. Ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Bukan tidak boleh secara total, ya. Ada dalam akidah Ahlussunnah vonis itu ada. Artinya ada orang yang benar musyrik, ada orang yang benar kafir, ada orang yang benar fasik, munafik, ada. Yang menafikan ini orang murjiah. Orang sudah masuk Islam gak mungkin kafir, gak mungkin musyrik, murjiah. Ahlussunnah meyakini ada orang yang beneran jadi musyrik, jadi kafir, dan seterusnya. Tapi tidak boleh sembarangan. Ada syurut dan mawani. Ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalang. Bisa jadi orang melakukan riba, tapi dia nggak tahu. Nggak tahu itu riba atau nggak tahu dosa riba. Maka dia tetap harus kita larang. Karena dia melakukan riba, kita larang. Tapi masalah dia dosa atau tidak, nah ini bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Bisa jadi Allah. Karena bisa jadi dia dapat udzur karena nggak tahu. Jadi masalah dia pelaku ribanya, iya dia pelaku riba dan kita larang, kita nasihati, jangan lakukan, kita kasih tahu ini dilarang dalam agama, dosanya besar. Tapi masalah apakah dia fasik, apakah dia jadi ahli neraka nih, kita nggak tahu. Ya. Ini harus hati-hati. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Masih ada lagi? Gih. Ya sudah mau asar ya. Ya ini yang bisa kita, ya ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nafalis.